Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan yang terakhir tentang idhofah. Al-idhofah itu idhofah tamrin yang keempat terakhir ya. Sekarang kita lanjutkan tamrin yang berikutnya terkait dengan idhofah, tamrin yang kelima. Kawin jumalan mufidatan, bentuklah jumalan mufidatan, kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang memberikan faedah sempurna. Bimal il faraghi, dengan mengisi tempat yang kosong atau mengisi titik-titik. Fima yali, pada kalimat berikut ini. Buatlah atau bentuklah kalimat-kalimat yang sempurna dengan mengisi titik-titik pada kalimat berikut ini. Dan pembahasan di sini masih terkait dengan idhofah. Sehingga di situ pada bentuk idhofah, salah satu unsur dari idhofah itu dihilangkan atau dikosongi, belum dituliskan. Baik itu mungkin mudhaf ataukah mudhaf ilaih, ya, itu belum disebutkan. Kemudian tadi perintahnya untuk mengisi tempat yang kosong atau titik-titik tersebut yang sesuai untuk membentuk idhofah, kemudian baru sesudah itu menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Satu contoh yang pertama, langsung saja ya kita isi. Misalnya babul baiti mukhlaqun, diisikan dengan babu, sesuai secara makna dan juga lafadznya, kaidahnya. Babu, babul baiti mukhlaqun, pintu rumah itu tertutup. Ini al-baiti, ini sebagai mudhaf ilaih, kemudian diisikan mudhafnya yakni babu. Dari asalnya babun, pintu, kemudian menjadi mudhaf, maka tidak tanwin ya, sehingga menjadi babu. Kemudian bentuk idhofahnya babul baiti, babu mudhaf, al-baiti mudhaf ilaih. Kemudian dibentuk kalimat yang sempurna dengan menambahkan khobar, terkait dengan kalimat yang sempurna. Babu tadi sebagai mubtada, kemudian mukhlaqun ini khobarnya. Jadi kalimatnya secara sempurna menjadi babul baiti mukhlaqun, pintu rumah itu tertutup atau terkunci. Jadi bentuk ungkapan atau bentuk frasa tersebut idhofah, kemudian dibentuk menjadi kalimat. Contoh yang kedua, aina miftahus sayyarati, aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu, diisikan dengan kata miftahu, miftahu, kunci. Dan di sini terkait dengan tarkibnya, susunannya adalah idhofi. Miftahu sebagai mudhaf, kemudian as-sayyarati mudhaf ilaih. Menjadi miftahus sayyarati. Kemudian dibentuk menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Dan di sini bentuknya pertanyaan atau istifham dengan kata aina. Sehingga kalimatnya menjadi aina miftahu sayyarati. Di mana kunci mobil itu? Ya. Jadi tambahkan ya, kata yang menjadi mudhaf atau mungkin nanti sebagian kata yang menjadi mudhaf ilaih. Kemudian baru dibentuk menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Berikutnya ganti. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Ya, Rasulullah. Mudhafnya mudhaf. Mudhafun ilaih, mudhafnya Rasulullah. Rasulu. Rasulu. Mudhafun ilaih Allah. Ya. Artinya Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah. Ya. Mubtada'nya Muhammad. Muhammad. Khabarnya Allah. Rasulu. Ya. Jadi yang menempati kedudukan itu yang menjadi mudhaf. Yang di depan, bukan mudhaf ilaih. Ya. Jadi pada bentuk idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih ketika sudah masuk dalam kalimat kemudian menempati satu kedudukan tertentu, ya mungkin sebagai mubtada atau mungkin sebagai khobar, maka yang punya kedudukan tersebut itu pada mudhofnya, ya, pada mudhofnya, bukan mudhof ilaih. Karena yang pokok itu mudhofnya, ya, yang pokok dalam mudhof dan mudhof ilaih itu adalah mudhofnya. Sehingga dalam kalimat, ya, yang punya kedudukan misalnya tadi sebagai mubtada atau sebagai khobar, itu ada pada mudhofnya. Ya, tadi contoh yang pertama, babul baiti mukhlaqun. Nah, di situ yang menjadi mubtada pada kata babu. Kemudian mukhlaqun itu khobarnya. Aina miftahu sayyarati. Nah, di situ yang menjadi mubtada adalah miftahu. Ya. Ini. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun itu mubtada. Kemudian yang menjadi khobar adalah Rasulu. Karena yang sebagai mudhaf. Ini ya. Berikutnya. Baitul tabibi ba'idun. Ya, baitut ya. Baitut tabibi ba'idun. Ya. Rumah dokter itu jauh. Ya, mubtada'nya. Mubtada'nya baitun. Ya. Khobar. Khobarnya ba'idun. Ya. Baik. Mudhofnya baitu. Ya. Mudhof ilainya at-tabibi. Ya. Berikutnya. Al-Qur'anu kitabullahi. Kitabu. Kitabullahi. Kitabullahi. Ya. Yeah. Atau mudhofnya dulu atau mubtada'nya? Al-Qur'anu sebagai mubtada. Khabarnya? Khabarnya kitabu. Ya, khobarnya kitabu. Nah, khobar ini bentuknya idhofah. Ya, kitabu sebagai mudhof. Kemudian lafad Allahi sebagai mudhof ilaih. Ya. Ini ya, Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Berikutnya. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah anaknya Hamid. Iya. Mutadaknya Khadijah. Khobarnya bintu. Bintu, ya. Bintu khobarnya. Kemudian bentuknya idhofah. Bintu. Bintu mudhof. Hamidin mudhofun ilaih. Iya. Berikutnya. Ana talibul madarisi. Artinya apa? Tol? Saya muridnya Pak Guru. Muridnya Tilmid. Putranya. Putranya. Oh, ya. Ibnu. Ibnu. Ibnul Mudarisi. Yeah. Saya putranya Pak Guru. Yeah. Ana Muqtada Ibnu Khobar. Yeah. Ibnu Mudafun Ilaih. Mudaf. Yeah. Al-Mudarisi Mudafun Ilaih. Yeah. Kalau muridnya Mbak Guru, wallah bukan dengan tolib tapi tilmid. Oh. Tilmidun. Tilmidun. Yang lebih cocok itu lafaznya dengan tilmidun. Bukan tolib. Ya bisa kalau dengan tilmidun lebih dari sisi makna ya lebih mencocokin untuk disandarkan pada al-mudaris, tilmidul mudarisi. Kalau tolibul kurang pas. Wallahualam. Berikutnya. Apa? Atau al-qalamu. Qalamu. Qalamu. Qalamu. Talibu. Talibu. Talibi. Talibi. Qalamu. Talibi maksurun. Iya. Yeah. Pena siswa. Iya, yeah, pena siswa itu. Pena siswa itu rusak. Iya. Yeah. Mubtada'nya? Mubtada' siswa. Kolamu. Kolamu. Kolamu mubtada'. Kolamu mubtada'. Khobarnya? Khobarnya rusak. Maksurun. Maksurun. Maksurun. Kemudian mudhaf ilainya siswa. Iya, qalamu mudhaf, at-thalibi mudhaf ilai. Berikutnya. Babul dukkani maftuhun. Babul duk. Babul dukkani maftuhun. Iya. Pintu toko itu terbuka. Iya. Tidaknya pintu babu. Babu. Iya. Khobarnya dukkani. Khobar. Khobarnya mana? Maftuhun. Kalau khobar maftuhun. Babu mubtada maftuhun khobar. Nah pada babu itu mudhof. Mudhof ilahnya apa tadi? Mudhofnya babu. Iya. Mudhof nilainya ad-dukkani. Iya, ad-dukkani. Berikutnya. Kharajal mudarisu minal hurfatul mudiri. Min? Min hurfatul mudiri. Ada min? Hurfatil mudiri. Ya, min hurfati. Mudhofnya menjadi kasrah karena ada min ya. Dan tidak ada alif lam. Min hurfati al mudiri. Kharaja ini fi'il ya. Untuk fi'il berarti apa ini? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kharaja fi'il. Kemudian mudarisu fa'il. Baik. Kemudian mubtada'nya mubtada'. Mudhofnya? Mudhofnya ghurfati. Ghurfati al-mudiri mudhof ilaih. Ya, al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Satu lagi, satu tamrin terkait dengan idhofah yang keenam. Sahih. Benarkanlah at-tarkibatit taliyata. Sahih at-tarkibatit taliyata. Benarkanlah susunan-susunan berikut ini. Tarkib atau susunan at-taliyata berikut ini. Ini susunan idhofah. Ya. Tetapi kalau diperhatikan, di situ ada kesalahan-kesalahan dalam bentuk idhofahnya. Sebagaimana yang telah dipelajari kemarin, dicontohkan dalam contoh-contoh yang ada tentang bentuk idhofah. Yang ada di sini itu berbeda dengan yang sebelumnya. Maksudnya apa? Di sini ada kesalahan-kesalahan tadi ya. Kemudian perintahnya benarkanlah supaya menjadi tarkib idhofi, susunan idhofah yang benar, yang tepat. Baik pada mudhofnya maupun pada mudhof ilaihnya. Contoh. Al-qalamu at-talibi. Kesalahannya di mana? Al-qalamu dengan alif lam. Jadi alif lam pada al-qalamu itu salah. Untuk bentuk idhofah. Maka benarnya alif lamnya dihilangkan. Sehingga menjadi qalamut talibi. Jadi yang benar qalamut talibi. Dengan menghilangkan alif lam. Ini ya. Berikutnya, Santi. Babus sayaroti. Ya. Babus sayaroti. Kesalahannya pada? At-tayyaratu yang rofa, yang bomba. Yang benar, kasrah atau jar. Berikutnya. Bintu Hamidin. Iya. Bintu Hamidin. Salahnya pada Hamidun, yang bomba. Yang benar di kasrah. Berikutnya. Ar-Rasulullah. Hi. Ya, kesalahannya di mana ini? Alif Lam. Alif Lam. Ya. Pada Ar-Rasulu, ya, Alif Lam itu salah. Benarnya berarti dihilangkan, ya? Iya. Rasul. Rasulullah. Ya, benarnya Rasulullah. Berikutnya. Ismul Waladi. Ya, kesalahannya pada Al-Walad. Du atau Al-Walada ini? Al-Walada, ya? Walada. Ya, yang jelas di situ salah. Yang benar di kasrah. Bukan domah, juga bukan fathah. Yang benar ismul waladi dengan kasrah. Berikutnya. Ini ibnun, ya, dengan tanwin, ya. Ibnun. Di sini ibnun itu masih di tanwin. Kemudian di idhofahkan pada al-mudarisi. Jadi kesalahannya pada tanwinnya, ya. Yang benar tidak tanwin, ya. Menjadi, ya, ibnul mudarisi. Jadi dari kaidah atau dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan kemarin, kemudian diambil kaidah-kaidah, ya, kemudian bisa mengetahui mana tarkib idhofah, ya, tarkib idhofi yang benar, dan juga mana tarkib idhofi yang keliru, yang tidak benar. Ya. Ada yang ditanyakan tentang idhofah dari beberapa latihan, beberapa contoh sebelumnya? Ya, untuk latihan tentang idhofah sampai di sini, sampai tamar yang ke-6. Ini tentang idhofah. Adapun nanti yang sesudahnya itu bukan tentang idhofah. Tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, sabian yang ke-7. Ya, di sini disebutkan beberapa nama ataupun juga beberapa isim. Ya. Kemudian dari nama atau isim tersebut, ya, itu menjadi sesuatu yang dipanggil atau dia dipanggil. Kita lihat contohnya. Muhammadun, ya, dan perhatikan hurufnya, terutama huruf akhirnya. Muhammadun dengan tanwin, ya, ini nama. Kemudian Muhammad ini dia dipanggil oleh seseorang, ya, menjadi ya Muhammadu, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Jadi Muhammad dipanggil oleh seseorang, maka orang itu memanggil wahai Muhammad. Ya, dalam bahasa Arab lafadznya menjadi seperti ini, ya Muhammadu. Huruf akhirnya tidak tanwin. Ya, yang asalnya nama itu dengan tanwin Muhammadun, tetapi ketika dipanggil maka menjadi tidak tanwin, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Contoh berikutnya yang di bawahnya dulu. Khalidun. Khalid. Ya, seseorang bernama Khalid. Kemudian dia dipanggil. Ya Khalidu. Wahai Khalid. Ya, huruf akhirnya pada nama tadi dengan tanwin. Khalidun. Kemudian ketika dipanggil menjadi tidak tanwin. Ya Khalidu. Ini, ya. Jadi dari nama seseorang, kalau asalnya itu dengan tanwin, kemudian ketika dia dipanggil, ya, maka huruf akhirnya itu menjadi tidak tanwin, ya. Dan harokatnya tetap seperti asalnya, domah tetap dengan bomah. Ini. Kemudian contoh yang sampingnya, ini isim secara umum, ya, menunjukkan pada seseorang. Ya, contoh, ustadzun. Ya, guru. Huruf akhirnya tanwin. Ustadzun. Kemudian sang guru ini dia dipanggil menjadi ya ustadzu. Ya ustadzu, wahai pak guru. Huruf akhirnya berubah menjadi tidak tanwin. Ya, ketika itu dipanggil. Contoh yang berikutnya di bawahnya. Waladun, ya, anak, anak kecil. Ya, huruf akhirnya dengan tanwin. Kemudian dia dipanggil anak tersebut, ya waladu, wahai anak. Hei nak misalnya. Nah, ini menjadi tidak tanwin. Dan di sini ketika memanggil ya ustadzu ataupun ya waladu, ini orangnya tertentu. Artinya memanggil seorang ustadz yang tertentu, ustadz A atau ustadz B atau ustadz fulan misalnya, tertentu orangnya. Demikian pula dengan anak yang dipanggil ini, ya waladu. Ini anak yang dipanggil juga tertentu sang anak ini, apakah anak A atau B atau si fulan, ini tertentu. Jadi tidak sembarangan, tidak sekedar asal manggil anak atau asal memanggil seorang ustadz atau yang semisalnya, tapi yang dipanggil itu apa, orangnya tertentu. Sehingga lafadznya menjadi seperti ini. Dari ustadzun menjadi ya ustadzu. Dari waladun menjadi ya waladu. Ini. Nah, kata-kata tersebut baik nama ataupun tadi isim yang terkait dengan orang, ketika menjadi panggilan, sesuatu yang dipanggil itu disebut dengan munada. Ya, al-munada. Ini. Jadi ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Ustadu, ya Waladu. Ya, Muhammadu, Khalidu, Ustadu, Waladu di situ disebut sebagai munada, sesuatu yang dipanggil. Ini. Adapun ya, ini disebut dengan harfun nida. Ya, harfu an nida, itu huruf yang digunakan untuk memanggil. Ini. Harfun nida, ini ya, huruf yang digunakan untuk memanggil. Jadi dalam ungkapan yang digunakan untuk memanggil secara asal tersusun dari harfun nida, kemudian diikuti munada, isim yang menjadi panggilan tadi. Ya Muhammadu, ya ustadzu, ya Khalidu, ya waladu, seperti itu. Kemudian tadi keadaan munada, dari contoh-contoh tadi ya, itu tidak tanwin, ya, huruf akhirnya tidak tanwin. Ketika, ya, ketika yang dipanggil itu nama dan atau isim yang asalnya tanwin, bagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut. Ini. Tapi untuk sekedar memperingatkan atau menjelaskan bahwasanya nanti tentang munada ada pembahasan yang lebih rinci, ya. Tapi mungkin di lain waktu. Yang jelas ini secara asalnya dulu, ya. Yang asal atau yang mudah, yang dasar seperti ini dulu, ya. Ini nanti mungkin di pelajaran-pelajaran mendatang akan ditambahkan bentuk yang lain pada munada ini. Karena ada beberapa macam bentuk, ya, untuk munadanya. Tapi yang ini, yang awal ini, yang ini dulu, ya. Dari nama atau dari isim yang asalnya tanwin dan tadi yang dipanggil itu orangnya tertentu, ya, maka keadaannya seperti ini. Ketika menjadi munada itu menjadi tidak tanwin. Kemudian contohnya, iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ma'a wati awakhiril kalimati, sesuai dengan ketepatan harokat pada akhir-akhir kata. Contoh, ya aliyu. Karena menjadi munada maka tidak tanwin. Ya aliyu, wahai Ali. Ya abbasu, wahai Abbas. Ini juga menjadi munada, maka tidak tanwin. Berikutnya. Syaikhun. Syaikhun, ayat. Ini isim secara umum, maka tanwin. Berikutnya. Ya, syaikhu. Ya, tidak tanwin. Ya, syaikhu. Ya. Berikutnya. Syaikhun. Berikutnya. Ya, rajul. Oi. Ya. Ya rajulu. Ya rajulu. Ya. Ya rajulu. Baik. Wahai Pak ya, Pak apa? Mudahnya saja ya. Wahai Pak atau Mas, mungkin begitu. Rajul orang laki-laki yang dewasa ya. Jadi di sini mungkin mudahnya ya Pak atau ya Tuan. Berikutnya. Ya Sirun. Ya Sirun ini apa? Nama orang ya. Walaupun ada ya di awal, tapi ya di situ bagian dari nama ya Asir. Bukan ya huruf nida. Ya, jadi namanya memang ya Asir. Sehingga dia tanwin. Ya Asir, ya Sirun ini tanwin karena ya di situ adalah bagian dari nama itu, ya Asir. Baru kemudian kalau ya Asir itu dipanggil dengan tambahkan ya di awal. Ya, ya, si, ru, nah, begitu ya. Ini juga butuh ketelitian, kehati-hatian seperti ini. Tidak kemudian semua yang diawali ya langsung berarti itu munada ya, belum tentu. Ya, seperti sini, ini memang namanya ya, sir. Berikutnya. Ya, Ammaru. Ya, Ammaru. Ya. Namanya Ammar, wahai Ammar. Berikutnya. Dokturun. Dokturun. Ya. Dokter. Dokter. Dokter. Ya. Dia, ya. Dokter. Berikutnya. Ya dokturu. Ya. Wahai dokter. Dokter. Yang dengan O ya. Yang D-nya besar. Bukan dokter. Kalau dokter itu tabib. Kalau dokter itu tabib. Kalau ini dokter, gelar apa S2 itu ya, dokter. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tidak ada. Kita lanjutkan satu lagi, satu tamrin. Karena masih ada terkait dengan idofah yang sebelumnya tadi ya. Untuk tamrin yang berikutnya, tamrin yang ke-8, ini masih ada keterkaitan dengan idofah. Kita lihat. Iqra'il misala al-adiyah. Iqra'il misala al-adiyah. Bacalah contoh berikut ini. Summa kawin as'ilatan mislahu. Kemudian bentuklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seperti contoh itu. Musyiran ila suwarit taliyati, dengan menunjuk pada gambar-gambar berikut ini. Ya, musyiran sambil menunjuk atau dengan menunjuk ila suwari, aswar itu gambar-gambar ya, taliyati berikut ini. Contoh. Kitabu man hadha, ya, sambil menunjuk gambar kitabnya ya, kemudian ditanyakan kitabu man hadha, kitab siapakah ini? Kitab milik siapakah ini? Kitabu man hadha. Ini. Jadi menunjuk sebuah kitab, kemudian bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Kitabu man hadha. Nah, kalau diperhatikan, ini. Kitabu man, ini termasuk bentuk idhofah. Termasuk tarkib idhofi. Yakni, kitabu itu sebagai mudhaf dan man itu sebagai mudhaf ilaih. Okay, jadi kitabu man itu idhofah. Kitabu mudhaf, kemudian man mudhaf ilaih. Jadi tadi maknanya kitab siapa atau kitab milik siapakah. Jadi menunjukkan makna kepemilikan. Kitabu disandarkan pada kata man. Man kan kemarin disebut apa? Isim istifham. istifham ya, isim istifham. Jadi dan di sini tadi man itu sebagai mudhaf ilai. Adapun kitabu itu mudhafnya ya. Berarti dari contoh ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya idhofah itu bisa pada isim istifham yakni man. Ini. Kemudian karena man itu isim istifham dan isim istifham itu keadaan akhirnya tetap tidak bisa berubah, tidak seperti pada isim-isim secara umum yang bisa berubah huruf akhirnya, ya, maka ketika man itu menjadi mudhaf ilaih dia tetap dengan sukun, ya, tidak berubah menjadi kasrah. Ya, berbeda dengan isim secara umum. Ya, kalau isim secara umum asalnya dhammah, huruf akhirnya dengan dhammah, kemudian ketika menjadi mudhaf ilaih itu dhammahnya berubah menjadi kasrah. Ya, asalnya rafa' menjadi jar. Adapun untuk isim istifham man di sini dia keadaan akhirnya itu tetap ya, dengan sukun. Ya, ketika tidak menjadi mudhaf ilaih seperti pada contoh yang awal dulu, man hadza, man dzalika, maka man itu huruf akhirnya sukun. Kemudian ketika man itu menjadi mudhaf ilaih yang seharusnya atau kalau pada isim secara umum menjadi kasrah, tetapi untuk man ini tetap dengan sukun, tidak berubah menjadi kasrah. Jadi tetap lafadznya kitabu man, tidak kemudian kitabu manin misalnya, tidak seperti itu. Tetap dengan sukunnya. Kitabu man, kitab milik siapakah? Kemudian diisyaratkan tadi hadza ini. Jadi bisa ataupun bolehnya idhofah pada isim istifham man seperti ini. Jadi kitabu mudhaf, kemudian man mudhaf ilaih. Kemudian terkait dengan jumlahnya, kalimatnya, hadza itu sebagai mubtada, kemudian kitabu atau yang semisalnya itu nanti khobarnya. Ya. Kitabu man hadza, nanti kan jawabannya misalnya hadza kitabu hamidin. Jadi menjawabnya atau jawabannya seperti ini. Hadza kitabu hamidin. Ini adalah kitab hamid. Kitab milik hamid. Ini. Jadi dari jawaban ini kita bisa tahu hadza sebagai mubtada, kitabu sebagai khobar. Dalam pertanyaan itu dibalik. Mubtadanya yang di belakang, hadza, kemudian kitabu sebagai khobar di depankan. Ini ya. Dan ini salah satu bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan untuk menanyakan kepemilikan sesuatu. Sambil tadi dengan mengisyaratkan sesuatu yang ditanyakan tadi. Kitabu man hadza, kitab milik siapakah ini? Satu contoh yang berikutnya, gambarnya apa? Kolam, pena. Kemudian ditanyakan menjadi kolamu man hadza. Menjadi kolamu man hadza. Pena siapakah? Pena milik siapakah ini? Ya, qalamu man hadza? Pena milik siapakah ini? Berikutnya, ganti. Khamisu man hadza? Ya. Baju milik siapa ini? Ya, qamisu man hadza? Berikutnya. Baitu man hadza? Ya. Rumah milik siapa ini? Ya, baitu man hadza. Ya. Kemudian berikutnya? Syarirun. Syariru. Syariru. Man hadza? Ya. Tempat tidur milik siapa ini? Ya. Baik. Itu ya. Qamisu man hadza, baitu man hadza, syariru man hadza. Ini kalimat-kalimatnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi ini idhofah pada isim istifham man. Demikian ya, bisa. Dari ini tadi, beberapa tamrin ada yang ditanyakan? Atau mungkin dari yang kemarin? Masih ada yang belum jelas, saya ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk pagi ini mungkin sampai ini dulu. Masih ada satu tamrin pada pelajaran ini. Tapi mungkin kita bahas insya Allah pada waktu yang akan datang ya. Untuk ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.